بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah sampai dalam pembahasan tafsir Al-Ma'un dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah surat Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. ولا يحد على طعام المسكين, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. فويل للمصلين, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. الذين هم عن صلاتهم ساهون, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. الذين هم يراؤون, serta orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi penamaan surat Al-Ma'un diambil dari ayat yang ketujuh, yaitu barang-barang yang bermanfaat. Baik, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang penafsiran ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Makna ad-din di situ adalah al-ma'ad wal jazaa' wath thawab. Hari kebangkitan, pembalasan dan pemberian ganjaran. Ini sama persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin, dalam surat Al-Fatihah. Allah adalah raja di hari pembalasan. Iya. Walaupun para ulama yang lainnya juga menyebutkan makna-makna yang lain. Makna-makna yang lain daripada ad-din yang disebutkan di dalam ayat ini. Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan empat makna. Yang pertama adalah hukum Allah. Yang kedua hari perhitungan. Yang ketiga hari pembalasan. Yang keempat adalah Al-Quran. Namun makna yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu makna yang kedua dan ketiga, itu mencakup hari perhitungan dan pembalasan, hari kebangkitan. Kalau begitu, ayat ini berbicara tentang orang kafir, karena mendustakan hari kebangkitan kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebab mendustakan hari kebangkitan berarti mengingkari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Dan hari akhir itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah mengimani hari akhir, maksudnya adalah mengimani seluruh kejadian yang disebutkan dalam Al-Quran wa sunnah setelah kematian. Jadi semuanya itu. Karena kalau seorang meninggal dunia, itulah hari akhir dirinya. Jadi enggak khusus hari kehancuran dunia. Itu yang dimaksud dengan beriman terhadap hari akhir, yaitu mengimani semua yang terjadi setelah mati. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kejadian-kejadian setelah mati, mulai dari ruh itu dicabut, dimasukkan ke dalam kubur, keadaannya di dalam kubur, sampai ruhnya itu sebelum dimasukkan dalam kubur diangkat dulu ke langit, lalu dikembalikan lagi setelah jasadnya dikuburkan, sampai dia menikmati nikmat kubur atau merasakan azab kubur, na'udzubillah, sampai dia dibangkitkan. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kebangkitan tersebut, sampai pada surga dan neraka dan seluruh bentuk kenikmatan surga serta dahsyatnya azab neraka, itu semua tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menguatkan pendapat ini bahwa yang dimaksud dengan yukadzibu biddin yaitu mengingkari hari akhir, mengingkari hari kiamat, hari pembalasan, hari perhitungan. Kalau begitu, ayat ini berbicara tentang orang kafir dan sifat mereka yang tidak boleh kita ikuti. Jadi mengingkari hari kebangkitan adalah kekufuran. Mengingkari hari kebangkitan adalah kekufuran. Mengingkari hari pembalasan adalah kekufuran. Maka ayat-ayat berikutnya insyaallah ta'ala akan menjelaskan kepada kita beberapa sifat orang kafir, kemudian setelah itu sifat orang munafik yang tidak boleh kita ikuti. Insyaallah ta'ala, karena sudah masuk waktu maghrib, kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Ma'un, memasuki ayat yang kedua. Ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan hari kebangkitan? Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pada ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan sifat orang yang mendustakan hari kebangkitan, yaitu sifat orang kafir yang tidak boleh kita ikuti. Apa sifat mereka? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, mereka itulah yang menghardik anak yatim, yang menghardik anak yatim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, أي هو الذي يقهر اليتيم, maksudnya dia menghardik anak yatim adalah dia bersikap keras terhadap anak yatim. وَيَظْلِمُهُ حَقَّهُ, dan menzalimi hak anak yatim. وَلَا يُطْعِمُهُ, dan tidak memberi makan. وَلَا يُحْسِنُ إِلَيْهِ, dan tidak berbuat baik kepadanya. Jadi ini yang dimaksud dengan menghardik anak yatim, bersikap keras terhadap anak yatim, menzalimi anak yatim, dan tidak memberi makan serta tidak berbuat baik terhadap anak yatim. Maka Inilah sifat orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan yang tidak boleh kita teladani. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha." Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga nanti kedudukannya seperti dua jari ini. Kemudian beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya. Dekat sekali. Orang yang memelihara anak yatim posisinya di surga kelak dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dekatnya dua jari ini. Artinya berbuat baik kepada anak yatim termasuk sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Bahkan sebab ditinggikan derajatnya di surga sampai berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang menzalimi anak yatim maka itu adalah termasuk sebab yang sangat besar yang akan menjerumuskan dia ke dalam azab Allah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, pada hakikatnya yang mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka itu hanyalah api. Dan kelak mereka akan memasuki api yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Dan kezaliman kepada anak yatim itu kebanyakan terjadi pada harta. Namun kezaliman secara umum itu mencakup tiga macam kezaliman. Kezaliman terhadap harta, kezaliman terhadap kehormatan. Kezaliman terhadap kehormatan contohnya mencaci maki, membentak, menghina, menggibah. Dan yang ketiga, kezaliman terhadap darah. Ya, seperti memukul atau bahkan membunuh. Na'udzubillah. Ini tiga macam kezaliman. Ini yang dimaksud dengan mereka menghardik anak yatim. Itu sudah mencakup berbicara yang keras maupun melakukan kezaliman-kezaliman yang lain serta tidak memberi makan dan tidak berbuat baik kepada anak yatim. Iya. Kemudian ulama menjelaskan yang disebut anak yatim itu adalah anak kecil yang belum balig yang meninggal bapaknya. Itu definisi anak yatim. Anak kecil belum balig yang meninggal bapaknya. Artinya kalau yang meninggal ibunya bukan anak yatim. Atau dia sudah balig bukan lagi anak yatim. Itu definisi anak yatim. Iya. Anak yatim itu kehilangan bapaknya ketika dia belum balig. Artinya dia kehilangan orang yang selama ini mengurus dirinya, menafkahi dirinya. Maka sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membantu anak tersebut yang kehilangan orang yang menafkahi dirinya. Bukan malah berbuat zalim kepadanya. Kalau saja berbuat zalim kepada orang lain yang bukan anak yatim itu sudah dosa besar, maka berbuat zalim kepada anak yatim dosanya lebih besar lagi. Dan ini peringatan harus lebih diperhatikan terhadap orang-orang yang dititipi anak yatim. Walaupun keluarga sendiri. Misalkan saudara kita meninggal, maka anaknya yang merupakan ponakan kita, kita kemudian memeliharanya. Maka hati-hati, apabila ada harta yang dia miliki yang ditinggalkan orang tuanya, itu harus dikelola dengan baik. Kalau dia masih kecil, jangan juga diberikan kepadanya seluruhnya. Tunggu sampai dia mampu mengelola harta tersebut, baru diserahkan kepadanya seluruhnya. Dan hati-hati, jangan kita makan atau kita pergunakan hartanya tersebut dengan cara yang zalim. Iya. Jadi ayat yang mulia ini adalah peringatan dari berbuat zalim kepada anak yatim, mulai dari kezaliman yang paling ringan, yaitu dengan ucapan, dengan kata-kata, sampai kezaliman yang berat seperti memakan harta anak yatim atau bahkan menumpahkan darahnya. Maka ini adalah sifat orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan terhadap orang-orang miskin. Inilah sifat orang kafir yang kedua yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, atau lebih tepatnya yang ketiga. Yang pertama tadi mendustakan hari kebangkitan, yang kedua menghardik anak yatim atau berbuat zalim kepada anak yatim, yang ketiga adalah tidak memberi makan terhadap orang miskin. Iya. Jamaah sekalian, umat Islam adalah umat yang penyayang. Umat Islam adalah umat yang penyayang. Dan Nabi kita yang mulia adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Dan Rabb kita, sesembahan kita adalah Ar-Rahman, yang maha penyayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa kasih sayangnya hanya akan dianugerahkan kepada orang-orang yang penyayang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman, orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Sayangilah yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Maka di antara bentuk kasih sayang kepada hamba-hamba Allah adalah memberi makan kepada mereka, terutama yang betul-betul kesusahan. Terlebih lagi dia adalah seorang muslim, dan lebih-lebih lagi kalau dia adalah seorang muslim yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih ditekankan untuk dibantu. Dan lebih-lebih lagi kalau ternyata itu adalah masih kerabat kita, saudara kita, itu lebih ditekankan lagi untuk dibantu, diberi makan. Iya. Ini termasuk amalan yang sangat mulia. Dan pada hakikatnya jemaah sekalian, ketika kita memberi makan kepada orang lain, kepada orang-orang fakir, hakikatnya kita membantu diri kita sendiri. Kita membantu diri kita sendiri, bukan membantu dia. Ketika kita menolong orang lain, pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Terutama di hari yang kita benar-benar sangat membutuhkan pertolongan, yaitu hari kebangkitan. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang muslim atau seorang mukmin di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Artinya, barang siapa yang memberi makan kepada orang mukmin di dunia ini, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di hari kiamat kelak. Jadi, pada hakikatnya demikian. Kita menolong orang lain di dunia ini, itu sama dengan kita menolong diri kita sendiri di hari kiamat kelak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan bukanlah seorang muslim itu apabila dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Maka dia bukan seorang muslim yang baik. Apabila dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi. Idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, mengasihi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dan bahkan merasa demam. Itu perumpamaannya. Jadi mesti kita ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita, terutama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hendaklah kita berikan bantuan-bantuan kepada mereka. Dan subhanallah, di masa yang kata orang zaman modern ini, ternyata tidak sedikit saudara-saudara kita yang setiap harinya kelaparan dan kekurangan. Yeah. Jangankan di daerah-daerah perang, di daerah-daerah aman pun masih banyak. Hanya saja kita yang sering menutup mata dengan keadaan mereka, seakan-akan tidak tahu keadaan mereka. Dan tidak ada usaha mencari tahu. Tidak ada usaha untuk mencari tahu. Terlebih lagi di negeri-negeri yang sedang dilanda peperangan. Dan subhanallah, tidak sedikit negeri-negeri muslim seperti di Suriah, di Palestina, di Irak, dan di berbagai macam belahan dunia lainnya, negeri-negeri muslim yang tidak bisa mendapatkan makanan yang layak. Maka harus kita berusaha untuk membantu mereka. Baik. Jadi Allah ingatkan di sini, ini sifat orang-orang kafir, tidak menganjurkan untuk memberi makan terhadap orang miskin. Sebaliknya sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lain, mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura." Hanyalah kami memberi makan kepada kalian demi mengharapkan wajah Allah, yaitu demi melihat wajah Allah sebagai kenikmatan terbesar penghuni surga. "La nuridu minkum jaza'a wala syukura." Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Jadi subhanallah, inilah sifat orang yang beriman. Dia memberi makan, membantu, menolong, yang dia harapkan adalah pahala dari Allah, tidak sedikit pun mengharapkan balasan serta ucapan terima kasih dari manusia. Iya. Bahkan kata para ulama, termasuk tidak minta didoakan. Sebab kalau kita mengharapkan atau minta didoakan, itu sama saja mengharapkan balasan. Kalau dia adapun sebaliknya, orang yang diberikan kebaikan, memang sudah kewajiban dia mendoakan kita. Tapi dari sisi kita sendiri gak perlu kita harapkan. Harapkan saja pahala dari Allah, balasan dari Allah. Tidak perlu mengharapkan sama sekali, termasuk mengharapkan minta dia mendoakan. Itu sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menunjukkan kurang keikhlasan. Iya. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah bagi orang-orang yang salat. Maksudnya orang yang salat seperti apa? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Makanya kalau dipotong sampai sini, tentunya maknanya menjadi tidak benar. Celaka bagi orang-orang yang salat. Iya. Kalau begitu enggak usah salat, supaya enggak celaka. Padahal tentunya bukan itu yang dimaksudkan. Siapa yang dimaksudkan? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Imam Al-Katsir rahimahullah taala menyebutkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama lainnya, yakni al-munafikin, maksudnya mereka itu adalah orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Yang salat ketika dilihat orang dan tidak salat ketika bersendirian. Itulah sifat orang munafik. Ini yang dimaksud orang yang lalai dari salatnya. Yaitu seperti orang-orang munafik, kalau dilihat orang dia salat. Kalau sekiranya ada orang yang dia harapkan mengakui dia sebagai orang yang rajin sholat atau tidak melalaikan sholat, maka dia sholat. Kalau orang tersebut sudah tidak ada atau sudah tidak mengetahui aktivitasnya, maka dia pun tidak sholat. Ya, maka kata Allah, celaka mereka. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan penafsiran-penafsiran yang lain tentang orang yang lalai dari sholatnya, dan semuanya tercakup di dalam ayat ini. Apa saja penafsiran itu? Kata beliau rahimahullah, wa imma an waqtaha al-awwal fayu'akhirunaha ila akhirih daiman aw qaliban. Yang dimaksud dengan orang yang lalai dari sholatnya adalah apakah mereka melalaikan dari waktunya yang pertama. Maksudnya apa? Kalau sudah azan, sudah masuk waktu sholat, mereka tidak segera sholat, mereka tunda-tunda selamanya atau kebanyakan waktunya. Mereka lakukan itu terus-menerus atau kebanyakan seperti itu, jarang sholat tepat waktu. Maka dia sudah termasuk di dalam makna ayat ini. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Artinya dia masih sholat, apalagi kalau dia enggak sholat sama sekali. Kemudian kata beliau, wa imma an ada'iha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhi al-ma'mur bihi. Juga termasuk orang yang lalai dari sholatnya adalah yang tidak mengamalkannya sesuai dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diperintahkan. Artinya dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam cara pelaksanaannya. Itu juga termasuk orang yang lalai. Ini hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai sholat kita tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka na'udzubillah akan termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Wa imma 'anil khusyu' fiha wa tadabbur li ma'aniha. Bisa juga lalai dari khusyuk di dalam sholat dan mentadabburi makna-makna bacaan sholat. Ini juga termasuk orang yang melalaikan sholat. Sholat tapi enggak khusyuk, tidak berusaha menghayati, mentadabburi ucapan-ucapan zikir-zikir sholat dan bacaan-bacaan sholat yang dia baca. Ucapan yang dia baca hanya keluar di bibir saja, enggak dipahami maknanya, tidak direnungkan di dalam hati. Ini termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian kata beliau, falladdu yashmalu hadza kullahu. Lafaz ini mencakup seluruh makna ini. Jadi termasuk orang yang lalai dari sholatnya adalah semua orang yang melakukan kesalahan ini, menunda waktu sholat, melaksanakannya tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak khusyuk di dalam sholatnya. Walikulli man ittasafa bi syai'in min dzalika qistun min hadhihi al-ayah. Maka siapa saja yang mengikuti atau melakukan salah satu dari perbuatan ini, maka dia mendapatkan bagian dari ayat ini, yaitu dia mendapatkan ancaman. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Tiga kali beliau katakan, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Seperti apa itu? Yajlisu yarqubu syamsa. Dia duduk memperhatikan matahari atau selalu mengawasi matahari. hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai matahari itu sudah berada di dua tanduk setan. Maksudnya sudah hampir tenggelam. Dikatakan demikian sebab di masa itu, di waktu itu, orang-orang penyembah matahari sujud kepada matahari. Maka dikatakan matahari itu sudah berada di dua tanduk setan. Qoma, ketika matahari sudah hampir tenggelam, baru dia bangkit untuk mendirikan sholat. Yakni sudah mau masuk waktu maghrib. Fanaqara arba'an, lalu dia mematuk empat kali, empat rakaat. Mematuk seperti burung, artinya cepat sekali sholatnya. Sholatnya cepat sekali. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya tersebut kecuali sedikit sekali. Itulah sholat orang munafik. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi inilah orang yang lalai dari sholatnya. Dia masih sholat tapi lalai dari sholatnya. Maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Orang yang tidak sholat sama sekali maka dia kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Dikatakan oleh tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Jadi orang yang melalaikan salat, masih salat tapi lalai, ancamannya sudah berat. Maka meninggalkan salat tentu lebih berat lagi. Baik. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inilah sifat orang munafik yang tidak boleh kita ikuti, melalaikan salat. Kemudian sifat orang munafik yang berikutnya, alladzina hum yuraun, pada ayat yang ke-6. Yaitu orang-orang yang bersifat riya. Apa arti riya? Riya itu artinya orang yang beramal soleh, apakah sholat maupun yang lainnya, untuk dipertontonkan kepada manusia agar dia mendapatkan pujian. Agar dia mendapatkan pujian. Ya. Itu definisi riya. Memperlihatkan amalan kepada orang lain agar mendapatkan pujian. Sama dengan sum'ah. Sama persis. Sum'ah artinya memperdengarkan amalan kepada orang lain supaya dia mendapatkan pujian atau sanjungan. Artinya, kalau dia perlihatkan amalannya bukan untuk tujuan itu, maka berarti bukan riya. Karena bisa jadi dia punya tujuan baik. Seperti apa? Memberi contoh. Itu bagus, itu bagian dari dakwah, bagian dari pengajaran dan nasihat. Apabila kita sengaja memperlihatkan amalan kita untuk memberi contoh atau pengajaran yang baik kepada orang lain dengan maksud supaya mereka mengikuti kita, maka itu adalah kebaikan. Demikian pula disinggung oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bukan termasuk riya apabila seseorang beramal secara sembunyi-sembunyi tapi ketahuan orang. Maka tetaplah dia beramal dan tetap menjaga niatnya dan meluruskan niatnya. Walaupun beliau menyebutkan riwayat-riwayat tentang itu banyak yang dhaif. Tetapi itu sudah jelas bukan termasuk kategori riya. Dan juga bukan termasuk kategori riya orang yang beramal tidak menginginkan pujian manusia tapi kemudian dia dapat pujian padahal dia tidak harapkan. Maka hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, tilka bushra ajilil mu'min, bahkan itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang dipercepat. Tapi jangan kemudian kita menjadi ujub. Nah, ini bahaya yang lain yang mengancam kita. Kalau kita dapat pujian, besar kepala jadinya. Jadi ujub. Ujub itu artinya apa? Kagum terhadap dirinya. Dan lebih berbahaya lagi adalah sombong, yaitu merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang banyak memuji. Itu seperti dia memotong punggung saudaranya, ya. Atau dia membantu setan menjerumuskan saudaranya. Walaupun kadang-kadang pujian itu juga perlu, tapi lihat kondisinya. Kalau sekiranya orang itu akan menjadi ujub, malah jangan dipuji, ya. Apalagi sampai menjadi sombong. Tetapi pada asalnya itu bukan sesuatu yang tercela. Dan juga termasuk yang tercela apabila orang malah tidak mau beramal sama sekali karena takut riya. Karena takut riya, sehingga dia enggak mau melakukan satu hal yang diwajibkan. Ini juga salah besar. Seharusnya yang dia lakukan adalah tetap melakukan kewajiban tersebut dan berusaha serta berjuang untuk meluruskan niatnya. Untuk meluruskan niatnya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta terus menerus menjaga niatnya. Itu yang harusnya dia lakukan, bukan menunda amalan atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Maka riya ini adalah sifat orang-orang munafik. Kemudian ulama menjelaskan riya ini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Apabila niat seseorang ibadah yang mendominasinya adalah riya, atau bahkan seluruh niatnya untuk riya, tidak ada sedikit pun niat karena Allah. Kalaupun ada, sedikit sekali. Maka ini syirik besar. Inilah riya-nya orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau menipu Allah padahal Allah yang menipu mereka. Itu balasan terhadap perbuatan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, kata Allah, mereka berdiri malas-malasan serta mereka tidak mengingat Allah. Mereka berdiri malas-malasan, yura'una an-nasa, untuk sekedar mempertontonkan kepada manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka ini syirik besar, riya'nya mendominasi. Yang kedua, riya' yang termasuk kategori syirik kecil. Seperti apa itu? Niat utamanya karena Allah, niat yang mendominasinya karena Allah, tapi ada sedikit keinginan, sedikit saja, enggak banyak, sedikit keinginan untuk dipuji orang. Maka ini termasuk riya' yang merupakan syirik kecil dan termasuk dosa besar. Jadi syirik kecil tapi dosa besar. Syirik kecil semuanya dosa besar, lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Iya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Iya. Jadi ini rugi sekali orang yang beribadah karena riya. Rugi. Sudah capek-capek dia beribadah, bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Malah mendapatkan dosa. Iya. Maka inilah yang harus kita jauhi, sifat orang kafir, riya dalam beribadah, apakah solat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita akan memasuki penafsiran ayat yang terakhir. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Dan mereka enggan untuk berbuat baik dengan barang-barang yang bermanfaat. Baik. Apa penafsiran al-ma'un, jemaah sekalian? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan banyak riwayat. Menyebutkan banyak riwayat. Yang kesimpulannya kembali kepada dua makna. Kembali kepada dua makna. Yang pertama, yamna'una zakah. Mereka enggan berzakat. Yang kedua, yamna'unal 'ariyah. Mereka enggan meminjamkan barang-barang yang bermanfaat. Iya. Ada juga makna yang ketiga, tapi maknanya lebih umum, yaitu yamna'una ta'ah. Mereka enggan untuk taat. Iya. Mereka enggan untuk taat. Tetapi kalau disimpulkan kembali kepada dua makna, al-ma'un itu yang pertama zakat, yang kedua barang yang bermanfaat untuk dipinjamkan. Iya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan kesimpulan. Wa hadha alladhi qalahu Ikrimah hasanun. Apa yang dikatakan Ikrimah adalah baik. Apa yang dikatakan Ikrimah? Kata beliau, ra'sul ma'un zakatul mal. Al-ma'un yang paling tinggi adalah zakat harta. Wa adnahu al-minhal wad-dalwi wal-ibrah. Sedangkan yang paling rendah adalah ayakan atau ember atau jarum. Iya. Kata Imam Katsir rahimahullah, apa yang beliau katakan itu benar. Itu baik. Fa innahu yashmalu al-aqwal kullaha wa tarji'u kulluhu aw tu kulluha ila shay'in wahid. Karena yang beliau katakan mencakup seluruh pendapat dan kembali kepada makna yang satu. Kembali kepada makna yang satu. Apa makna yang satu itu? Wa huwa tarkul mu'awanah bimalin aw manfaatin, yaitu tidak memberikan pertolongan dengan harta atau satu kemanfaatan. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya wa yamna'unal ma'un, mereka enggan memberikan pertolongan dengan barang-barang yang bermanfaat, maksudnya tidak mau menolong dengan harta atau dengan satu kemanfaatan. Tidak mau menolong dengan harta atau dengan satu kemanfaatan. Iya, dan menolong itu banyak konteksnya. Apakah memberikan sedekah atau hadiah atau pinjaman? Atau pinjaman. Apakah menolong dengan harta atau dengan tenaga? Dengan pikiran, dengan kedudukan, jabatan. Jadi ini kesimpulan makna al-ma'un, tarkul mu'awanah bimalin aw manfaatin. Tidak mau menolong dengan harta maupun dengan satu kemanfaatan. Iya. Maka inilah termasuk orang-orang yang Allah katakan celaka mereka di dalam Al-Quranul Karim, yang tidak suka menolong. Walaupun dengan hal-hal yang ringan. Walaupun dengan hal-hal yang ringan. Baik. Jadi dalam ayat ini terdapat anjuran bagi kita untuk memberikan pertolongan, walaupun hanya pinjaman. Walaupun hanya pinjaman, enggak diberikan sama sekali. Kalau diberikan sama sekali, itu yang lebih bagus. Tapi minimal meminjamkan. Ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan surat Al-Ma'un. Masih bisa tanya jawab? Apa sudah cukup, Pak? Silakan kalau ada tanya jawab. Mengenai hak anak yatim, Ustaz. Iya. Yang tadi kan disampaikan kalau dia sudah dewasa baru diberikan hartanya. Hartanya. Iya. Kalau ternyata yatim tersebut begitu dewasa, ternyata karakter atau kepribadiannya kurang bisa, tidak layak untuk menerima. Iya. Kalau anak yatim itu ketika dia sudah dewasa dan kita mempelajari, melihat kondisinya, ternyata dia tidak mampu untuk mengelola hartanya dengan baik, ya, karena pemikirannya belum sempurna, maka tidak boleh diberikan. Tidak boleh diberikan seluruhnya maksudnya, tetapi diberikan sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau dia punya peninggalan harta dari orang tuanya, kecuali kalau dia sudah mampu untuk mengelolanya, pikirannya normal, mentalnya normal-normal saja, tidak ada gangguan, maka kita serahkan semuanya. Kita serahkan semuanya. Iya. Demikian wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Silakan. Kalau batasan anak yatim kan tadi setelah dia balik ya. Iya. Nah, tapi kalau setelah balik tapi dia masih belum mandiri, Iya. Bayi kan sekarang tuh mungkin kelas SMP atau SMP gitu ya. Sedangkan kan kalau sekarang kalau masih mungkin sampai kuliah baru bisa mandiri gitu. Iya. Baik. Kalau dia sudah tidak yatim lagi, maka dia bukan lagi kategori anak yatim. Tetapi ketika dia masih butuh bantuan, tetap saja dianjurkan untuk kita membantu. Kan masuk dalam ayat berikutnya, ya kan? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka atau orang kafir ini tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Artinya orang muslim dianjurkan memberi makan dan menolong serta membantu orang miskin. Iya. Jadi kalau dia masih miskin, masih membutuhkan, belum mandiri, maka tetap saja dianjurkan untuk dibantu. Ya, walaupun dia sudah tidak terkategori yatim lagi. Hanya saja tentu dari segi pahala lebih besar membantu yang masih yatim. Itu dari segi pahalanya. Namun tetap dianjurkan. Ya. Terutama kalau dia menuntut ilmu agama, ini lebih-lebih lagi untuk dibantu. Kalau dia menuntut ilmu agama, bahkan walaupun dia kaya, walaupun dia mampu bekerja, tapi karena dia sibuk menuntut ilmu agama, dia enggak sempat bekerja. Ini sangat patut untuk dibantu. Ya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Satu terakhir yang tidak. Di kita kan masih banyak kejadian untuk yang tanggulang seperti untuk orang meninggal. Nah, sebenarnya kita juga dapat semacam menyaksikan apa sesuatu waktu kita itu terjadi terhadapnya anak yatim. Kalau saya gimana ketika kita dapat kesakitan itu, padahal kita kan ada di situ juga, tapi jangan ke rumah kayak gitu sih. Bukan dapat anak yatim. Gimana? Maksudnya? Iya, itu hartanya milik anak yatim. Iya. Yang pertama, dari segi hartanya tersebut, kalau dia tidak ridho dipergunakan untuk apapun, termasuk untuk acara tersebut, maka tidak boleh kita makan. Ya, tidak boleh kita makan kalau dia tidak ridho. Kalau dia ridho tentu enggak masalah. Hanya yang jadi masalah ini dari satu acara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahlilan atau selamatan kematian. Ya, ini yang jadi masalah. Makanannya berasal dari acara mengada-ada dalam agama. Tidak ada sedikit pun contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak disyariatkan. Bahkan termasuk kategori meratapi mayit, sebagaimana kata sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'uddu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun'ahum lit'am inda ahli al-mayyit wajtima'ahum minan niyaha. Kami dulu menganggap di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul-kumpul di rumah orang mati dan makan-makan di situ termasuk kategori meratapi mayit. Ya, termasuk dosa besar. Yang sekarang mereka anggap ibadah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam justru dianggap sebagai dosa besar. Iya. Nah, apabila kita mengambil makanan itu dan mereka kemudian mengira kita setuju dan mendukung acara tersebut, maka tentunya tidak boleh. Ya, itu termasuk kategori ta'awun, tolong menolong dalam dosa. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ya. Kalau tidak ada itu, maka pada asalnya makanannya halal, kecuali sembelihan untuk selain Allah atau makanan yang zatnya haram. Selain daripada itu, pada asalnya halal. Tapi kemudian kalau kita ambil, ternyata dia menyangka kita setuju dan mendukung acara tersebut, atau semakin menguatkan mereka, maka tentunya tidak boleh, karena termasuk dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.